Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang baru dari kitab Mihatul I'tiqad, ada tambahan faedah pada percakapan antara seorang syekh dengan ahli bid'ah yang disaksikan oleh khalifah di zamannya, di mana Syekh Muhammad bin Salam al-Taimin rahimahullah ta'ala menyatakan beliau tidak berhasil mendapatkan biografi syekh tersebut, dan orang yang diajak dialognya, ini ahlul bid'ah yang diajak dialognya, juga khalifah yang dimaksud. Juga yang terakhir tentang bid'ah apa yang jadi bahan diskusi diantara mereka. Syekh Muhammad bin Salam al-Taimin rahimahullah ta'ala mengatakan, lam al-tali' ala tarjamatin lil adrami wa man ma'ahu wal a'lamu naw'al bid'ah al-madhkurah. Aku tidak mengetahui tentang tarjamah atau biografi al-adrami dan orang yang bersamanya, yakni ahli bid'ah yang diajak diskusinya, juga khalifah yang ada di tempat tersebut, dan aku tidak mengetahui macam bid'ah yang dimaksud. Ini ada tambahan faedah dari pentahkik Lum'atul I'tiqad yang lainnya, yaitu Ashraf Ibn Abdul Maqsud Ibn Abdul Rahim. Beliau menyebutkan bahwa yang pertama, Syekh Ahlu Sunnah yang berdiskusi tersebut, beliau adalah Syekh Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ishaq Al-Adhrami Faqidha. Jadi yang dinukilkan oleh Ibn Qudamah Al-Adhrami, tapi setelah diperiksa dari penukilan-penukilan para ulama, mungkin yang terjadi adalah tashif. Itu artinya salah cetak kalau kita zaman sekarang, ini salah penulisan, harusnya Al-Adhrami. Beliau menyebutkan Al-Adhrami, sehingga kalaupun dicari ya memang sulit karena salah dalam hal penukilannya memang sudah. Maka yang paling dimungkinkan adalah terjadi tashif, ini yang benar adalah Al-Adhrami. Maka kalau Al-Adhrami berarti dia adalah Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ishaq Al-Adhrami. Nah, Al-Khatib dalam tarikhnya beliau berkata, wa kana Harun Al-Wathiq Billah. Jadi penguasa ketika adalah Harun Al-Wathiq Billah. Al-Wathiq ini gelarnya. Ashkhasa syaikhan min ahli udhunah, atau min ahli udhuni lil mihnah. Nah, beliau menghadirkan, penguasanya menghadirkan seorang syekh dari ahlu mungkin udhunah, ini nama kampung, nama negeri, lil mihnah, untuk dites. Jadi di zaman tersebut ada istilahnya mihnah, imtihan, dites sama penguasanya. Harus satu pendapat dengan penguasa. Jadi dalam masalah khalqul Quran, Al-Quran adalah makhluk. Penguasanya ketika itu berpendapat Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah. Mengikuti muftinya, yaitu Ibnu Abi Duad. Maka diantara yang terjadi adalah penguasa memanggili para ulama, dites, apa pendapatmu tentang Al-Quran. Maka yang termasuk diundang adalah beliau ini. Kemudian beliau berdiskusi dengan Ibnu Abi Duad, dihadiri oleh Harun Al-Wathiq Billah ini. Wasta'ala alaihi asy-syekh bihujjatihi fa'atwaqahu al-wathiq wa raddahu ila waqanihi. Maka syekh memenangkan dialognya, seperti yang kita saksikan. Ini lawannya yaitu Ibnu Abi Duad tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan syekh. Setelah syekh menanyakan apakah Rasulullah tahu dan para khalifah ar-rasyidin tahu tentang pendapatmu ini, dijawab pertama kali bahwa mereka tidak tahu. Ketika dikatakan tidak tahu, maka ini sebenarnya bumerang bagi mereka, senjata makan tuan. Dan ini justru akan menjadikan pertanyaan berikutnya, kalau Rasulullah saja tidak tahu, kenapa engkau tahu? Kenapa para sahabat saja tidak tahu, tetapi engkau tahu? Maka dia merubah, dia mengatakan, sekarang aku katakan Rasulullah dan para sahabatnya mengetahui. Ketika dikatakan mengetahui, ditanya dengan pertanyaan berikutnya, apakah boleh atau mungkin bagi Rasulullah dan para sahabat tahu tapi tidak mengabarkan, tidak mengajarkan kepada umat? Itu tentang makhluk adalah Al-Quran. Tadi yang menjawab, mungkin saja, boleh Rasulullah tahu tetapi tidak mengajarkan. Lalu dijawab lagi oleh syekh ini bahwa kalau memang demikian, kenapa engkau tidak memilih diam? Rasulullah saja diam, tidak menyebutkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Memilih diam, kalau memang Rasulullah boleh untuk diam, padahal tahu bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka ketika dikatakan demikian, Ibnu Abi Duad tidak bisa menjawab lebih lanjut. Ini kalau dijawab, ini akhirnya malah tambah jauh tingkat kekalahan dalam debatnya, dalam dialognya. Maka yang dimaksud Al-Adhrami di sini adalah, atau Al-Adhrami, yaitu Al-Adhrami, terjadi tasrif. Dia adalah Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ishaq Al-Adhrami. Adapun lawan debatnya atau lawan dialognya adalah Ahmad Ibn Abi Duad. Ahmad Ibn Abi Duad, dia adalah seorang qadhi, hakim Al-Kabir, yani hakim besar, hakim agung, hakim negara. Abu Abdullah Ahmad Ibn Faraj Ibn Quraiz Al-Iyadi Al-Basri Al-Baghdadi Al-Jahmi. Dia berpemahaman Jahmiyah. Adu Ahmad Ibn Hanbal, musuhnya Ahmad Ibn Hanbal. Ini beliaulah atau dialah yang memfatwakan agar Ahmad bin Hanbal dan Imam Ahmad dibunuh sekalian. Dialah yang berkata ketika Imam Ahmad dites, diuji, ditanya pendapatnya tentang Al-Quran adalah makhluk atau bukan, lalu Imam Ahmad terang-terangan mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah, Maka dia berkata, ya Amirul Mukminin, uqtulhu, wahai Amirul Mukminin, bunuh dia. Wa huwa dhalun mudhil, huwa dhalun mudhil. Jadi Imam Ahmad adalah seorang yang sesat lagi menyesatkan. Ini fatwanya dia. Kemudian yang ketiga, khalifah yang hadir adalah Harun ibnu Muhammad al-Wathiq billah. Harun ibnu Muhammad, di mana bapaknya Muhammad adalah al-Mu'tasim billah. Gelarnya Mu'tasim billah, kalau beliau al-Wathiq billah. Ibnu Harun ar-Rashid al-Abbasi. Anaknya Harun ar-Rashid al-Abbasi. Kemudian bid'ah yang dimaksud yaitu bid'ah khalqul Qur'an. Al-Qur'an adalah makhluk. Dan ketika itu berkembang pemikiran Al-Qur'an adalah makhluk. Dan ini adalah pemikiran bid'ah, pemikiran baru. Yang dikenal selama ini Al-Qur'an adalah kalamullah. Bukan makhluk, kalamullah. Sudah banyak sekali ayat-ayatnya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Dialah menurunkan kepadamu Al-Kitab. Karena Al-Quran turun dari Allah. Dan akibat dari mengatakan Al-Quran adalah makhluk, tidak lain menghancurkan hukum-hukum Al-Quran itu sendiri. Karena tujuannya, ketika Al-Quran dikatakan makhluk, berarti hukum-hukum yang ada adalah hukum-hukum yang sifatnya makhluk. Ini fana, bisa mengalami kerusakan, bisa menerima perubahan. Jadi pada intinya ujung-ujungnya adalah boleh merubah hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Diawali dengan mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Tetapi konsekuensinya nantinya, karena makhluk berarti sesuatu yang bisa berubah, tidak lagi sesuai dengan zaman, mendapatkan atau memiliki sifat al-fana, adanya waktu rusaknya. Maka yang benar adalah Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah Ta'ala, termasuk dari perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak akan mengalami kerusakan. Artinya hukum-hukum Allah tetap sampai hari kiamat lah, tidak bisa berubah-ubah. Nah, itu tambahan dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang lewat. Kemudian kita masuk pada pembahasan ayat-ayat tentang sifat. Lalu kita bahas dua sifat Allah Ta'ala. Yang pertama al-wajh, yang kedua yad, tangan. Kita masuk kepada sifat yang ketiga, an-nafs. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ucapan Nabi Isa alaihi salam. Nah, Allah Ta'ala ikhbaran al-Isa alaihi salam anhu qal. Firman Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang Isa alaihi salam bahwasanya beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Yani ketika Nabi Isa ditanya, anta qulta, apakah engkau yang mengatakan ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah, wahai umatku, jadikanlah aku sebagai, yakni aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Maka Nabi Isa membantah, yakni Nabi Isa menolak bahwa beliau tidak pernah mengatakan atau mengajak umat untuk menuhankan beliau dan ibunya. Lalu beliau mengatakan, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu tentang diriku dan aku tidak mengetahui tentang dirimu. Yani sesungguhnya engkau sudah tahu tentang apa yang aku kerjakan. Yani walaupun Nabi Isa menjawab, aku tidak pernah mengatakan begitu ya Allah. Lalu Nabi Isa mensucikan Allah, sesungguhnya engkau tahu apa yang telah aku lakukan. Ta'lamu ma fi nafsi, aku, engkau telah mengetahui apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi, justru aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Tapi dari ayat ini maka kita mengetahui berarti Allah Ta'ala punya sifat an-nafs. Penjelasannya, as-sifatu tsalitsah an-nafs. An-nafs termasuk sifat dzatiyah. Sifat dzat. Yang mana sifat dzat itu artinya la yazal, lam yazal, wa la yazal. Dari dulu dan seterusnya memiliki sifat ini atau bersifat dengan sifat ini. Yani azali abadi, dari zaman dahulu tidak ada permulaannya sampai seterusnya Allah bersifat dengan sifat ini. Beda dengan sifat fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah, ini sifat yang terkait dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah memiliki sifat marah, tetapi kapan Allah marah? Kalau demikian dan demikian. Jadi ketika Allah menghendaki, dirinya marah. Kadang yakni ada yang dengan sebab, sifat-sifat fi'liyah itu, ada yang tanpa sebab. Nah, berarti marah karena ada sebabnya. Tapi kalau turun ke langit dunia, ini sifat fi'liyah juga, tetapi tanpa disebutkan ada sebabnya. Allah hanya mengatakan Allah turun ke, yakni melalui nabinya, Allah turun ke langit dunia. Ini termasuk sifat fi'liyah karena terkait dengan kehendak Allah. Allah menghendaki Allah akan turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka an-nafs ini termasuk sifat dzatiyah. Hanya terjadi perbedaan pendapat tentang masalah makna an-nafs. Apa maknanya? Kalau jumhur dari salaf, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan an-nafs adalah az-zat. Jadi zat, zat Allah. Adapun Utsman ibn Sa'id Ad-Darimi, dia mengatakan fanafsullah wallah. An-nafs yani nafsullah, maksudnya adalah Allah itu sendiri. Tapi kalau jumhur mengatakan nafs artinya zat. Allah memiliki sifat nafs, yani Allah memiliki zat. Tapi jumhur mengatakan demikian, an-nafs artinya zat. An-nafsu thabitatun lillahi ta'ala bil kitabi was sunnah wa ijma'is salaf. An-nafs itu sahih sebagai sifat bagi Allah lillahi ta'ala berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' As-Salaf. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Kataba Rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabbmu telah mewajibkan terhadap dirinya sifat rahmah. Jadi dalam Al-Quran ada penyebutan Allah memiliki sifat nafs. Waqala an Isa innahu qala, dan Allah juga berfirman tentang Nabi Isa bahwa Nabi Isa berkata, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Maksudnya Allah, dan dengan memujinya sebanyak bilangan makhluknya, ya, dengan pujian, dengan tasbih sebanyak jumlah makhluknya. Wa ridha nafsi, dan dengan ridha nafsinya, ya, dirinya. Wa zinata arshihi, dan dengan seberat beratnya arsy. Wa midada kalimatih, dan dengan tinta kalimat-kalimatnya. Nah, rawahu Muslim, ya, dengan banyaknya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini pujian yang disifati dengan pujian yang sangat luas sekali. Maksudnya Allah, dan dengan memujinya sejumlah makhluknya. Pujian sampai sejumlah makhluknya. Artinya yang kita ambil pendalilannya adalah wa ridha nafsih, dengan ridha nafsihi, ridha dirinya. Nafs artinya zat. Ada yang mengatakan nafs artinya Allah itu sendiri. Ini nafs adalah Allah. Yang disebut dengan nafs itu mengumpulkan semua sifat. Kalau kita mengatakan nafs, berarti kita menukilkan semua sifat Allah. Kalau kita menukilkan sifat Allah, berarti kita menukilkan tentang nafsi Allah. Dan nafs adalah Allah itu sendiri. Ada yang mengatakan nafs adalah zat, dan ini adalah jumhur dari kalangan salaf. Rawahu Muslim. Wa ajma' as-salaf 'ala thubutiha 'ala wajhi al-la'iq bihi. Salaf telah sepakat tentang kesahihan adanya sifat nafs bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani Allah itu memiliki zat. Ala al-wajhi al-la'iq bihi. Tapi tentunya sesuai dengan sifat kebesaran yang ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita mengatakan kita juga punya zat. Manusia zatnya seperti ini. Terdiri dari darah, daging, ada unsur airnya. Nah, ketika kita mengatakan Allah memiliki zat, tentunya sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian kita mengatakan berarti sama dengan kita. Zat Allah Ta'ala sesuai dengan sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajibu itsbatuha lillah, maka wajib untuk menetapkannya untuk Allah. Min ghairi tahrif, tanpa harus mentahrif, merubah-rubah lafadznya, atau merubah-rubah maknanya. Wala ta'til, tanpa harus menolak. Wala takyif, tanpa harus mereka-reka, membayang-bayangkan dengan imajinasi kita, dengan daya khayal kita, walaupun dengan khayalan yang tidak ada di alam nyata, hanya sekedar di alam pikiran kita. Ya, tapi sini pembicaranya ada yang apa yang ada pada alam pikiran kita, itu takyif. Wala tamtsil, tanpa menyamakan dengan apa yang ada di makhluknya. Tamtsil mencontohkan langsung seperti ini, namanya tamtsil. Nah, kalau takyif hanya membayang-bayangkan, tetapi kenyataannya tidak mungkin ada di alam yang nyata yang kita ketahui. Nah, dalam mengimani tentang sifat nafs sebagai Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Nafs artinya zat. Menurut pendapat jumhur salaf. Tapi kita katakan, kita bawakan sesuai dengan makna zahir dari ayat. Tidak perlu kita membayang-bayangkan zatnya mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Kalau dikatakan zat berarti ada panjang dan lebarnya, berarti ada volumenya. Nah, ini sudah takyif. Nah, atau bahkan tamsil, saya mengatakan, oh bentuknya cair, oh bentuknya padat. Nah, ini sudah tamsil, menyerupakan dengan yang ada di kalangan makhluknya. Wa qawluhu subhanahu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka, wa qawlu ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah. Asyarah as-sifat ar-rabi'ah, sifat yang keempat. Tadi sifat yang ketiga, sekarang kita masuk ke sifat yang keempat. Ibnu Qudamah membawakan dua ayat, wa jaa rabbuka dengan hal yang duruna illa ayyatiyahumullah. Di sini Ibnu Qudamah menyamakan antara sifat al-maji dengan sifat al-ityan. Memang maknanya sama persis. Al-maji, al-ityan artinya datang. Jadi sifat yang keempat adalah Allah akan datang. Allah punya sifat akan datang. Wa jaa rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Datanglah Rabbmu sementara malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Hal yang duruna illa ayyatiyahumullah. Tidaklah mereka menunggu kecuali Allah mendatangi mereka. Sebagian ahli ilmi mereka membedakan antara al-maji dengan al-ityan. Yang dipisah sifat al-maji, sifat al-ityan. Al-maji dalilnya wa jaa rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Kalau al-ityan dalilnya hal yang duruna illa ayyatiyahumullah. Seperti Asy-Syaikh Khalil Harras, beliau memisah sebagai sifat sendiri-sendiri. Jadi Allah punya dua sifat, sifat al-maji, sifat al-ityan. Dengan alasan kalau hurufnya beda, berarti memberi isyarat ada perbedaan dalam sisi makna pula. Dan begitulah dalam bahasa Arab. Secara umum, kebanyakan dalam bahasa Arab, ketambahan satu huruf saja itu sudah beda makna. Contoh misalkan sin dengan saufa, kan menunjukkan tanfis, menunjukkan waktu yang akan datang. Tapi kenapa saufa beda dengan sin? Sin menunjukkan waktu yang akan datang, tapi sebentar. Kalau saufa akan datang lama. Dari mana kita ketahui? Dari sisi jumlah hurufnya. Sin satu huruf, saufa tiga huruf. Tiga huruf berarti menunjukkan lebih banyak, lebih panjang waktunya. Nah, kalau sin mesti lebih pendek karena cuma satu huruf. Nah, perbedaan huruf saja ini secara bahasa menunjukkan beda pula dalam maknanya. Jumlah huruf sekalipun ini memberikan faedah beda dalam hal jauh dekatnya. Dalam sebagian kata demikian. Nah, begitu pula pada dalam hal al-maji dengan al-ityan, beda kalimatnya. Al-maji, al-ityan. Walaupun kita periksa ternyata sebenarnya sinonim, persamaan kata al-maji sama dengan al-ityan. Tetapi sebagian ulama, sebagian ahli ilmi, mereka membedakan dengan alasan demikian. Karena beda pondasi hurufnya, susunan hurufnya menunjukkan beda pula dalam hal maknanya. Ya, mungkin yang dikatakan maknanya berkaitan dengan datang, tetapi mesti ada perbedaan. Dan itu juga menunjukkan atau ditunjukkan oleh Allah Ta'ala menyebutkan dengan dua lafaz. Hal yanzuruna illa ayatiyahumullah wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Hanya saja yang lainnya menjadikan satu sifat, karena memang secara makna mutaqarib, satu yang hampir sama di makna wahid, memberikan makna satu, yaitu masalah kedatangan. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, maji'ullah lil fasli baina ibadihi yaumil qiyamah thabitun bil kitabi was sunnah wa ijma'is salaf. Datangnya Allah untuk memberi keputusan di antara hamba-hambanya, memberikan hukum di antara hamba-hambanya di hari kiamat kelak, itu telah sabit, telah sahih keberadaannya dalam Al-Quran, sunnah, dan ijma' salaf. Adapun Al-Quran, qala Allah Ta'ala, wa ja'a rabbuka, datanglah Rabbmu. Hal yang duruna illa ayatiyahumullah, tidaklah mereka menunggu kecuali Allah datang kepada mereka. Ini terang sekali dalam Al-Quran. Pada bulan Ahlul Ta'atul nanti mereka menafsirkannya waja'a amru rabbika, waja'a rabbuka ay amru rabbika. Bukan Allah yang datang, nanti yang datang adalah urusan Allah. Allah tidak memiliki sifat datang. Nah, ini mereka tujuannya katanya ingin mensucikan Allah. Masa Allah sama dengan makhluk datang? Dan mereka bukan Allahnya yang datang, tapi perkaranya, urusannya. Tapi kita kembali kepada zahir ayat, wajah Rabbu. Zahir ayatnya adalah datang Rabbmu. Kita akan menafsirkan yang datang adalah urusannya, perkaranya. Tentunya kalau ada dalilnya. Kalau kita mendengar ja'a asad, datang singa, yang paling terbayang dalam pikiran pertama ya singa. Nah, kecuali kalau kita punya dalil lain. Datang singa maksudnya adalah seorang orator misalkan. Ya tentunya berdasarkan dalil. Nah, enggak mungkin kita misalkan di hutan belantara kemudian ada yang bilang ada asad. Hati-hati. Tadi ada yang lihat asad. Terus dia berpikir, oh maksudnya bukan asad, maksudnya orator. Nah ini sebetulnya tidak mungkin. Kembali kepada zahirnya, apalagi secara dalilnya ini berada di hutan belantara. Jadi kalau misalkan di masjid misalkan, atau misalkan di acara kerumunan manusia yang banyak, kemudian orang bilang asad, asad datang. Gak mungkin di kota datang singa. Nah seperti itu pula dalam memahami ayat Allah Ta'ala tentang sifat-sifatnya, ketika dikatakan wajah Arab buka, yang langsung muncul dalam pikiran kita Allah yang datang. Kalau diartikan dengan urusannya, perkaranya yang datang bukan Allahnya, ini perlu dalil. Ini perlu dalil. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta idza lam yabqa illa man ya'budullaha atahum rabbul alamin. Muttafaqun alaih. Rawahu Bukhari Muslim. Sampai ketika tidak lagi tersisa kecuali orang yang beribadah hanya kepada Allah, maka Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, datang kepada mereka. Wa fi hadith tawil, yani fi hadith tawil, ini hadith yang panjang. Wa ajma'a as-salaf 'ala thubuti al-maji' lillahi ta'ala fa yajibu itsbatuhu lahu. Kemudian salafus salaf juga sepakat tentang telah sahihnya sifat datang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. nanti di hari kiamat kelak. Fayajibu ikhbatuhu lahu, maka wajib untuk menetapkannya min ghairi tahrif wala ta'til, tanpa harus merubah-rubah lafadznya ataukah maknanya, wala ta'til, tanpa harus menolak, wala takyif, tanpa harus mereka-reka. Ini kalau takyif orangnya menerima Allah itu datang, betul, tetapi dia berlebihan kemudian sampai mereka-reka datangnya seperti ini dan datangnya seperti itu. Nah, cuma bedanya dengan tamtil sekali lagi ya, ini kalau takyif masih dalam alam pikiran saja, seperti hal yang kita mengatakan di sana ada hewan yang punya kaki 1000, pada kakinya ada rambutnya, ada yang kasar, ada yang halus. Nah, pada kakinya ada jari-jarinya, satu kaki jarinya 1000. Bisa nggak kita bayangkan? Bisa kan? Kalau dalam alam pikiran kita bisa membayangkan, tapi dalam alam nyata nggak terjadi. Itu terbatas pada alam pikiran saja. Nah, itu takyif maksudnya. Takyif itu mereka-reka dalam pikiran kita. Apa yang dalam alam nyata tidak mesti ada. Nah, jangan sampai kita dalam menyikapi sifat-sifat Allah demikian. Allah datang kemudian kita reka-reka, datangnya seperti ini, seperti itu, seperti itu. Ini sudah takyif. Tanpa tamtsil. Tamtsil ini menyamakan dengan makhluk. Seakan dikatakan, oh seperti datangnya raja di hadapan bangsawan, di hadapan para menteri. Tamtsil. Jadi awalnya takyif, tapi kalau sudah menetapkan seperti apanya yang ada di alam nyata, maka berubah itu menjadi tamtsil. Tapi kalau dalam alam pikiran semata, masih dalam bayangan-bayangan semata, ini namanya takyif. Semuanya terlarang. Maka begitu pula dalam hal sifat datangnya Allah Ta'ala, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala yuhituna bihi ilma, surat Thaha. Mereka tidak bisa meliputi Allah pengetahuannya. Nah, tidak mungkin seorang itu mencapai pengetahuan tentang Allah secara sempurna. Nah, kita mereka-reka ini kan berarti berusaha untuk mengetahui. Nah, ini sudah dinafikan oleh Allah. Tidak mungkin mereka itu bisa menguasai tentang Allah Ta'ala. Tidak mungkin. Sehingga apa yang kita reka-reka ini mesti tidak akan pas dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan ikuti apa yang tidak ada ilmu padanya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Dan nanti kita juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Engkau telah membayangkan dalam hatimu bahwa Allah itu datangnya seperti ini. Walaupun dalam hati saja, dalam pikiran saja. Dari mana dalilnya? Padahal Allah sudah menyatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan mengikuti apa yang tidak ada ilmu padanya. Kan tidak ada ilmunya. Kita membayangkan misalkan Allah datangnya seperti ini, dengan kendaraan seperti ini, atau dengan kecepatan sekian. Ini kan dalam alam pikiran kita mungkin kita membayangkan, tapi ada nggak ilmunya? Apakah kita tahu secara pasti? Nah, atau kita memiliki dalil? Pasti tidak ada. Maka sampai membayangkan pun hati-hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Ta'ala. Kalau memang kita punya ilmunya, maka kita akan lepas dari pertanggungjawaban. Sayangnya dalam masalah sifat Allah Ta'ala tidak ada ilmu tentang hal tersebut, sehingga membayangkan pun tetap dilarang. Nah, kenapa membayangkan dilarang? Karena mesti yang kita bayangkan sesuatu yang tanpa dasar. Nah, tanpa dasar. Sementara Allah, Allah Ta'ala mengatakan wala yuhituna bihi ilma, mereka tidak akan bisa meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala pengetahuannya. Ini kalau meliputi sebagiannya mungkin, tapi kalau secara sempurna itu ya tidak mungkin. Sebagiannya seperti kita mengetahui Allah di atas arsy, Allah memiliki tangan, ini sebagiannya. Jadi kalau sampai kanan kirinya, atas bawah, ini sesuatu yang tidak mungkin kita mengetahui secara persis bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa maji'un haqiqi, maka berarti dia adalah datang yang hakiki, yang memang seperti sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya bahwa Allah akan datang. Hanya yang kita nafikan tentang bagaimananya, kaifiahnya, seperti apa pastinya, ini yang kita nafikan. Kita enggak tahu. Memang ada kaifiahnya, tetapi seperti apanya yang kita tidak berusaha untuk mencoba-coba mengetahuinya. Nah, waqad fassarahu ahlu ta'til bimaji amri, ahlu ta'til mereka telah mentafsirkan yaitu dengan datangnya urusan Allah. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbika wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah, kita bantah dengan apa yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Yang pertama, khilaf zahirin ayat atau zahir an-nusus, menyelisihi zahir nas-nas. Nah. Kemudian yang kedua, khilaf tariqi salaf, menyelisihi jalani salaf dalam menetapkan sifat. Nah, salaf mengikuti zahir ayat. Yang ketiga, menyelisih apa? Ijma, kesepakatan salafus salaf. Wa qawluhu ta'ala, sifat yang berikutnya, radiyallahu anhum maradu'an, asyaraf as-sifatul khamisah ar-ridha, sifat yang kelima adalah sifat ridha. Nah, khilaf zahir nusus, khilaf dari kisalaf. Yang ketiga, laisa alaihi dalilun sahih, tidak ada dalil yang sahih. Tiga hal secara umum kita membantah orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam masalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang kelima, as-sifatul khamisah ar-ridha. Ar-ridha min sifatillah al-thabitatilahu bil-kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Sifat ridha termasuk dari sifat-sifat Allah yang sahih keberadaannya berdasarkan Al-Quran dan sunnah dan ijma' salaf. Dan ridha yang dimaksud di sini ridha anil fa'il wa ridha anil fi'il, ridha terhadap pelaku dan ridha terhadap perbuatan. Allah ridha kepada orangnya, Allah ridha juga kepada perbuatan hambanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Nah, di sini Allah ridha kepada mereka artinya Allah ridha kepada orang-orangnya dan juga ridha kepada perbuatannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fayahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah ridha terhadap seorang hamba yang dia makan satu makanan al-aqlah. Nah, ini di sini adalah ismul marrah. Isim yang menunjukkan satu kali. Itu di wazan fa'lah. Marratan, satu kali. Darbatan, satu pukulan. Nah, wazannya apa? Fa'lah, fa'latan. Aklatan, yakni sesungguhnya Allah ridha terhadap seorang hamba yang memakan satu makanan. Kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Aw yashraba syarbata, atau minum satu minuman. Lalu dia memuji atasnya. Tentunya yang dimaksud bukan berarti satu kali teguk alhamdulillah, satu kali teguk alhamdulillah, bukan. Ini satu kali proses dia minum. Nah, dia minum misalkan teh manis misalnya. Satu gelas. Selesai, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Itu yang dimaksud. Kemudian juga dia makan pagi. Selesai dari proses dia makan, dia mengucapkan alhamdulillah. Allah ridha terhadap hamba yang melakukan hal tersebut. Tentunya dengan ridha dari Allah Ta'ala, konsekuensinya berarti Allah memberi pahala. Allah akan memberi nikmat kepada dia. Allah akan memberi berkah kepada dia. Ini konsekuensinya jelas. Tetapi yang bisa kita ambil faedahnya, berarti Allah punya sifat ridha. Senang terhadap seorang hamba yang keadaannya demikian. Nah, nerima kalau ada hamba yang keadaannya demikian. Wa ajma' salaf 'ala itsbati ridha lillahi ta'ala. Maka salaf mereka sepakat tentang penetapan ridha, sifat ridha bagi Allah Ta'ala. Fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil. Maka wajib untuk menetapkannya tanpa adanya tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamthil. Wa huwa ridha hakiki yaliku billahi ta'ala. Dan itu adalah ridha yang sifatnya hakiki, ridha sebenarnya. Bukan ridha artinya Allah ingin memberi pahala, bukan. Itu namanya majaz jadinya. Nah, dia mengatakan radhiyallahu anhum radhuan. Allah ridha. Nah, Allah ridha. Tapi maksudnya yang namanya majaz. Nah, jadi Allah menggunakan majaz dalam hal ini. Allah ridha maksudnya Allah akan memberi pahala. Tariqus salaf, mereka menetapkan zahir ayat. Mereka mengimani Al-Qur'an seperti keimanan anak-anak kecil ketika membaca Al-Qur'an. Seperti orang-orang tua, para nenek-nenek, kakek-kakek yang di kampung-kampung. Mereka enggak membahas macam-macam kan? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Selesai. Enggak ada pembahasan. Ridha ini maksudnya apa? Enggak mungkin ridha seperti ridhonya, enggak mungkin. Enggak dibahas sama mereka. Anak kecil juga demikian, menghafal ya. Itu saja. Apa adanya. Nah, begitulah tariqus salaf. Memahami seperti zahir ayat, tidak membahasnya. Nah, ini yang dimaksud ridha hakiki. Nah, ini ridha seperti yang dipahami dalam bahasa. Hanya yang kita nafikan, yang kita tolak adalah dalam hal kaifiahnya. Ridhonya seperti apa? Apakah seperti kita ketika kita melihat anak kita juara, nah, kita senangnya kayak gitu, seperti itu. Ini namanya takyif. Kita tidak punya pengetahuan tentang Allah seperti apanya. Tapi yang namanya ridha, ya itu yang maklum dalam bahasa. Nah, adapun kalau dikatakan Allah memberi pahala, kita katakan ini konsekuensinya. Konsekuensinya Allah ridha, berarti Allah akan memberi pahala. Allah akan beri berkah. Allah akan membantu orang tersebut. Dan seterusnya. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Kita bantah kepada mereka yang menafsirkan dengan tafsir ats-tsawab seperti yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Yaitu yang pertama, khilaf zahirin nusus, menyelisih zahir nas. Nasnya ridha. Kenapa ditafsirkan pahala? Yang kedua, khilaf tariqi salaf, menyelisih jalannya salaf. Salaf mengikuti apa adanya yang ada dalam ayat. Yang ketiga, tidak ada dalil yang sahih mengatakan ridho artinya thawab, pahala. Mana dalil yang sahih yang tegas menunjukkan bahwa ridho artinya thawab? Nah, ridho ya seperti yang kita pahami ridho. Nah, kita ridho ketika kita mendapatkan kenikmatan, ya dapat kesenangan, kita ridho, senang, nerima. Bukan yang ngomel-ngomel, tapi kita merasa puas. Itu ridho, cuma itu yang ada pada manusia. Nah, perhatikan ridho pahala, memberi pahala ya. Ketika kita ridho, kita mesti kita akan memberi pahala, kan? memberi balasan kepada yang kita ridho, kita mesti. Nah, makanya diartikan oleh mereka bahwa ridho artinya thawab, ini konsekuensinya. Adapun konsekuensinya, Ahlus Sunnah juga mengakui yang demikian konsekuensinya. Nah, tetapi yang kurang pada mereka, mereka tidak menetapkan ridho-nya, sifat ridho yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ridho juga termasuk sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah artinya sifat yang terkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, al-mahabbah, sifat cinta. Al-mahabbah min sifatillah al-thabitatillahu bil-kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf. Mahabbah termasuk sifat-sifat Allah yang sahih. Sifat tersebut adalah sifat Allah berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan kesepakatan Salaf. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, فَسَوْفَ يَتِلَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Allah akan mendatangkan dengan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Nah, dalam ayat ini menunjukkan Allah punya sifat mencintai. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaibar, la'utiyanna ar-rayata ghadan, sungguh aku akan memberikan bendera ini besok, rajulan, kepada seorang laki-laki, yuhibbullaha wa rasulah, yang cirinya laki-laki tersebut cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada laki-laki tersebut. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini terdapat penetapan sifat cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ajma' as-salaf 'ala thubutil mahabbah lillah. Salaf saleh mereka sepakat tentang kesahihan, kebenaran sifat cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbu wa yuhabbu, bahwa Allah itu mencintai dan dicintai. Allah mencintai dan Allah juga dicintai. Fayajibu itsbatu dzalika haqiqatan, maka wajib kita menetapkan secara hakikatnya bahwa Allah mencintai. Allah memiliki sifat mahabbah, cinta. Min ghairi tahrif, tapi tentunya tanpa tahrif, tanpa dirubah-rubah. Seperti ahlu ta'til, mereka akan menafsirkannya dengan thawab, memberi pahala. Nah, Allah cinta kepada mereka, maksudnya Allah akan memberi pahala kepada mereka. Wa yuhibbuhullahu, Allah cinta pada dia, berarti Allah akan memberi pahala pada dia. Wa raddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Jawabannya terhadap mereka, min ghairi tahrif wala ta'dil, tanpa menolak, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Sama, tanpa harus kita menolak mengatakan Allah tidak memiliki sifat cinta, karena ini bertentangan dengan ayat. Allah sendiri mengatakan Allah mencintai. Wala takyif, tanpa mereka-reka. Bayangan-bayangan yang hanya ada dalam otak kita. Wala tamtsil, tanpa harus menyamakan dengan yang ada pada makhluk. Oh, yang namanya makhluk, kalau cinta itu cenderung kepada yang dia cintai. Nah, ingin dekat dengannya. Ini cinta yang ada pada makhluk. Nah, ini akhirnya yang menjadikan mereka menolak sifat cinta. Katanya kalau cinta artinya butuh kepada yang dicintai. Ini kekurangan. Masa Allah mencintai makhluk? Artinya Allah butuh kepada makhluk. Nah, ini berarti sudah menyamakan dengan makhluk. Kita katakan Allah memiliki sifat cinta, tapi tidak sama dengan yang ada pada makhluk, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maqad fassaraha ahli ta'til bi tsawab. Ahli ta'til mentafsirkannya dengan al-thawab, pahala, balasan. Wa raddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Kita membantah dengan apa yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Khilaf zahir an-nusus. Menyelisihi zahir dari nas-nas yang ada. Zahirnya Allah cinta. Ini yang langsung kita bisa paham. Dari katakan wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, Allah cinta kepada dia dan rasulnya. Apa yang kita pahami langsung? Ya Allah cinta kepada dia. Nah, tetapi tentang cintanya seperti apa? Apakah seperti kita dengan yang lainnya? Ya tentunya kita tidak mentakyif, kita tidak mentamtsil sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama cintanya antara kita dengan Allah. Kalau kita cinta, ya ini ada unsur butuh kepada dia. Ada unsur takjub kepada dia, heran kepada dia, macam-macam. Cenderung kepada dia. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan kebesarannya, tetapi Allah memiliki sifat cinta sesuai dengan sifat maha besarnya. Kemudian khilaf tariqis salaf, menyelisih jalannya salaf. Salaf sepakat, ajma'a as-salaf, bahwa Allah memiliki sifat cinta. Jadi jalannya salaf adalah menetapkan zahirnya sesuai dengan apa yang ada pada ayat, tidak membawakan kepada makna-makna yang lain. Yang ketiga, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa mahabbah artinya pahala. Nah, jadi kalau mereka kosa katanya jadi terbatas. Ridha artinya pahala, mahabbah artinya pahala. Berkaitan dengan Allah Ta'ala, banyak sekali. Radiyallahu anhum wa radu'an. Fasawfa ya'tillahu biqawmi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadinya semuanya pahala. Athaba yuthibu, Allah memberi pahala. Nah, kemudian sifat berikutnya, masih ada waktu. As-sifah as-sabi'ah wa qawluhu ta'ala fil kuffar. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir. Wa ghadiballahu 'alaihim, Allah marah kepada mereka. As-sifatus sabi'ah, sifat yang ketujuh, al-ghadab. Al-ghadab min sifatillah al-thabitati lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Sifat marah termasuk sifat-sifat Allah yang telah tetap kebenarannya bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan salaf. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Fi man qatala mu'minan muta'ammidan," tentang orang yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, Allah marah kepadanya dan Allah melaknatnya. Sini jelas Allah mengatakan wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepada orang yang membunuh orang beriman lainnya dengan sengaja tanpa hak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Innallaha kataba kitaban indahu fawqal arsy. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah telah menulis sebuah kitab di sisinya, fawqal arsy, di atas arsy. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan marahku. Ini Allah punya sifat rahmah, Allah punya sifat ghadab. Cuma Allah Ta'ala mengatakan inna rahmati taghlibu ghadabi. Sifat rahmahku itu mengalahkan sifat marahku. Jadi yang lebih dominan pada Allah adalah sifat rahmahnya dibandingkan sifat marahnya. Dan marahnya Allah Ta'ala juga berbeda-beda, tidak sama. Hanya saja marahnya Allah Ta'ala di hari kiamat kelak itu lebih keras. Ishtadda ghadabuhu yawmal qiyamah. Akan lebih dahsyat marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Wa ajma' as-salaf 'ala thubutil ghadab lillah. As-salaf telah sepakat tentang sahihnya sifat marah bagi Allah. Fayajibu itsbatuhu, maka wajib untuk menetapkannya. Min ghairi tahrif, tanpa merubah-rubah baik makna maupun lafaz. Wala ta'til, tanpa menolak. Wala takyif, tanpa mereka-rekanya, mengkhayalkannya, memikirkan dengan daya imajinasi kita. Wala tamtsil, tanpa menyamakan dengan makhluk, dengan benda yang nyata, dengan kondisi yang nyata di alam nyata ini. Wa huwa ghadabun hakiki, maka sifat ghadab bagi Allah adalah sifat ghadab yang hakiki, memang sesuai dengan makna ghadabnya, tidak dibawakan kepada makna yang lain. Yaliku billah, tetapi sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan berarti kita membawa kepada majas, ini yang dibawa oleh ahli ta'til. Mereka mengatakan ini majas. Ghadab maksudnya al-intiqam, Allah akan menyiksa. Wa fassarahu ahli ta'til bil intiqam. Ahli ta'til menafsirkannya dengan intiqam. Allah akan menyiksa, Allah akan menghukum. Wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Kita bantah dengan yang ada pada kaidah yang keempat. Yang pertama, khilaf zahirin nusus, menyelisih zahir nas, baik ayat maupun hadis. Yang kedua, khilaf tariq salaf, menyelisih jalannya salaf. Yang ketiga, laisa lahu dalilun sahih, tidak ada kalau ghadab itu dimaknakan intiqam dalil yang sahih. Mana dalilnya yang jelas, yang sahih, yang benar? Tidak ada. Wa bi wajhin rabi', dan ada sisi yang keempat tambahan lagi. Anna Allah Ta'ala ghayara, Allah Ta'ala membedakan bainal ghadab wal intiqam, antara marah dan intiqam. Faqala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falamma asafuna, ketika mereka membuat kami marah, ay al-ghadabuna. Apa kata Allah Ta'ala dalam surah Zukhruf ini? Intaqamna minhum, kami menyiksa mereka. Nah, ini dalam ayat yang lain secara jelas mengatakan intaqamna. Berarti ghadab dengan intaqam, intaqam beda. Ghadab dengan intiqam itu sifat yang beda. Nah, kalau misalkan falamma asafuna, kemudian Allah ingin menyiksa mereka tapi dengan menggunakan lafaz ghadab, ghadabna minhum, atau ghadabna alaihim, kami marah atas mereka, maksudnya kami menyiksa, maka berarti ghadab memang punya makna intiqam. Jadi di sini Allah Ta'ala ketika ingin mengatakan Allah akan menyiksa mereka, Allah akan menghukum mereka, Allah langsung menggunakan lafaz intaqamna, bukan dengan lafad ghadabna alaihim, bukan. Menunjukkan bahwa ghadab sendiri, intiqam sendiri. Faja'ala al-intiqam natijatan lil ghadab. Justru di sini ayat ini Allah menjadikan intiqam sebagai akibat dari sifat marah Allah Ta'ala. Ketika mereka membuat kami marah, kami marah, maka kami menyiksa. Jadi marah sendiri, akibatnya apa? Kami menyiksa mereka. Nah, fadalla ala annahu ghairu, berarti menunjukkan intiqam itu beda dengan ghadab. Ini bantahan yang keempat. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Tersisa dua sifat lagi, insyaallah kita bahas pada kesempatan berikutnya. Barangkali ada pertanyaan dari pembahasan yang tadi kita bahas. Tidak semuanya sesat. Ini ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud pada hadis kullu bid'atin dhalalah, kullu tidak selalu berarti semua. Sebagaimana kullu pada surat Al-Ahqaf ayat ke-25. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Nah, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Tapi ternyata kulla di sini kan maknanya kulla syai'in, tetapi sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dah semua yang ada di bumi ini hancur semuanya. Tapi apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hancur. Ini jawabnya diantaranya bahwa kalau dalam ayat ini jelas pemaksudan dari kulla di situ. Nah, tetapi kalau misalkan pada hadis kullu bid'atin dhalalah, maka secara zahirnya adalah secara zahir yang ada kullu bermakna seluruhnya. Nah, setiap bid'ah adalah sesat. Kecuali datang ada riwayat bahwa ada pengecualian kecuali bid'ah ini, kecuali bid'ah itu. Makanya bisa kita katakan kullu, tapi maksudnya tidak semuanya. Tetapi ketika kita lihat bahwa nas-nas yang ada menunjukkan cercaan terhadap kebid'ahan, menunjukkan bahwa dalam hadis ini yang dimaksud kullu adalah seluruhnya. Nah, beda dengan ayat. Kalau dalam ayat kita juga bisa memahami bahwa yang dimaksud kullu di situ adalah tidak semuanya. Tudammiru kulla amrin, kulla syai'in bi amri rabbiha. Menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Tapi maknanya tidak semuanya hancur. Yang hancur adalah apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam ayat jelas ada yang dikecualikan. Tapi kalau dalam hadis, ya kita lihat apakah ada Rasulullah mengecualikan ada bid'ah-bid'ah yang tertentu yang itu boleh. Ternyata yang datang adalah Rasulullah sangat mencela kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengadakan pada urusan kami ini apa yang tidak ada darinya, maka dia tertolak. Ini menguatkan kalimat kullu bid'atin, kullu di sini maksudnya benar-benar seluruhnya, bukan artinya sebagian. Begitu pula man'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal dengan satu amalan tidak ada urusan dari kami padanya, maka dia tertolak. Maka kalau kita lihat penjelasan Rasulullah, adanya adalah cercaan dan penolakan terhadap kebid'ahan, yang menguatkan bahwa kullu bid'atin, yang dimaksud adalah seluruhnya, seluruh bid'ah adalah sesat. Terus bagaimana mungkin kita mengatakan nah ini adalah amalan bid'ah, tapi tidak bertentangan dengan ucapan Nabi kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Lalu dibawakan kalau ini tidak masuk dalam sabda Nabi kullu bid'atin dhalalah. Sudah dikatakan kullu bid'atin, kok dikatakan ini enggak? Ya perlu dalil untuk mengatakan kullu adalah maknanya sebagian. Kalau dikatakan kullu tidak mesti maknanya seluruh, iya kita katakan iya. Kullu penggunaannya dalam bahasa memang tidak mesti semuanya. Berdasarkan ayat ini, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbih. Tetapi secara zahirnya makna yang langsung kita pahami adalah semuanya. Sehingga untuk mengatakan kullu artinya sebagian, ini perlu dalil. Perlu dalil. Nah, yang ada pada ayat jelas dalilnya menunjukkan tidak semuanya. Tidak semua alam semesta ini hancur ketika terjadi adab tersebut. Ada yang tidak hancur, bahkan bumi sendiri tidak hancur. Terus berlanjut dengan orang-orang setelahnya. Nah, tapi Pak, kalau dalam hadis kullu bid'atin dhalalah, untuk mengatakan artinya sebagian, ya ini butuh kepada dalil yang lain. Mana yang menunjukkan bahwa kullu di situ artinya sebagian? Nah, jadi yang ditolak bukan masalah kullu bisa bermakna sebagian. Itu memang benar. Penggunaan kullu dalam bahasa kadang bermakna sebagian. Tapi tentunya dengan dalil, karena secara asal namanya kullu artinya semua. Arti asalnya adalah semuanya. Kullu bid'ah dhalalah, artinya setiap bid'ah adalah sesat. Sampai ayat ini juga menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Kalau tanpa kaid-kaid yang lain, tanpa keterangan-keterangan yang lain, kita bisa memaknakan segala sesuatu yang hancur secara zahirnya. Tapi karena ada keterangan lain, maka berarti maknanya sebagiannya. Nah, ketika hadis ya perlu ada keterangan lain. Mana keterangan yang lain yang menunjukkan bahwa kullu artinya sebagiannya? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengetahui kullu yang menunjukkan semua dan yang tidak menunjukkan semua? Ya tadi, tentunya dengan keterangan-keterangan yang ada. Yang ketiga, bagaimana awal mula ada orang yang menyimpang dalam memahami sifat Allah? Nah, jazakumullah khairan. Tentunya berawal dari bisikan-bisikan syaitan, yaitu ketika seorang memikirkan apa-apa yang itu di luar batas kemampuan dia dan di luar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diperintahkan untuk memikirkan makhluknya alam semesta ini. Nah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perbedaan malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Nah, ini ulil albab, orang yang berakal, orang yang mau memikirkan, itu ada tanda kebesaran Allah Ta'ala. Artinya kalau alam semesta, silakan pikirkan, silakan pelajari, silakan pahami dalam rangka semakin meyakini Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentang Allah Ta'ala, justru yang datang Rasulullah mengatakan ya'ti syaitanu ahadakum, akan datang syaitan kepada seseorang di antara kalian. Fayaqulu man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Syaitan berkata begitu. Orang itu mengatakan khalaqallah, khalaqahullah, yang menciptakan Allah. Terus diajak berpikir, siapa yang menciptakan bumi? Allah. Yang menciptakan langit? Allah. Tapi yang namanya syaitan bukan sampai di situ. Kalau sampai di situ, itu termasuk yang bagus. Kita memikirkan tentang alam semestanya, tentang ciptaan Allah Ta'ala. Tapi syaitan ada misinya. Setelah berpikir begitu, lalu sampai kepada man khalaqa rabbak. Kalau yang menciptakan semuanya Allah, lalu Allah siapa yang menciptakan? Nah, kalau sudah sampai begitu, falyantahi. Hendaknya dia berhenti. Jangan diikuti. Nah, begitu pula dalam masalah nah, Allah Ta'ala itu sendiri. Allah sudah mengatakan wala yuhituna bihi ilma. Allah tidak bisa dikuasai pengetahuannya oleh siapapun. Maka ketika kita mulai berpikir tentang Allah, bagaimana itu Allah, seperti apa, bagaimana hakikatnya, ini sudah di luar jangkauan akal pikiran kita. Maka naiknya apa? Falyasta'idz billah wal yantahi. Ta'awudzlah, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan berhentilah. Titik sampai di situ. Ini berarti syaitan sudah masuk. Nah, dan dalam masalah sifat-sifat Allah, syaitan masuk dalam bentuk ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dari situ. Nah, maha suci Allah. Allah itu maha suci. Kita ingin mensucikan Allah. Nah, ketika dia mendengar Allah memiliki tangan yang terbayang, masa Allah punya tangan seperti kita? Ini sifat kekurangan. Kita ingin mensucikan Allah, berarti Allah tidak punya tangan. Nah, ini mulai terjadi penyimpangan dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dalih ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ingin mensucikan Allah Ta'ala ada koridornya, ada aturannya. Ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, mereka yang orang yang paling mensucikan Allah. Bagaimana mereka mensucikan Allah? Ternyata mereka mengakui Allah di atas arsy. Mereka mengakui Allah itu punya wajah, Allah itu punya tangan. Tidak ada penungkilan dari mereka bahwa mereka mengingkarinya. Ini cara mensucikan mereka. Inilah awal kenapa terjadi penyimpangan dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga diantaranya memahami sifat-sifat Allah dengan akal pikiran. Dia merasa akal itu segala sesuatunya. Seperti orang-orang Mu'tazilah. Mereka mendewakan akal. Kalau sesuai dengan akal diterima. Kalau tidak diterima, kalau akal tidak bisa memikirkannya, maka ditolak. Nah, ini sebab-sebabnya. Juga diantaranya karena terpaku dengan teori-teori yang ada. Ya, mereka punya kaidah. Kaidahnya dari mereka sendiri, berdasarkan pikiran mereka sendiri, kesimpulan mereka sendiri, penelitian mereka, hasilnya kalau ini seperti ini harus begini. Lalu ketika ada pembahasan ayat-ayat tentang sifat, dimasukkannya kemana? Ke teori mereka. Kebalik, harusnya teori yang disamakan dengan ayat, gitu kan? Ternyata bertentangan dengan ayat ini, harusnya teorinya salah, kan gitu. Ini kebalik, ada teori kemudian ayat yang disesuaikan. Nah, contoh yang sederhana misalkan dalam masalah sayap lalat. Secara teori namanya lalat kan kotor. Ini hukum kesehatan, lalat itu kan kotor, hinggapnya di tempat-tempat kotor. Jadi kalau singgah di minuman kita, jatuh, ya secara refleks kita langsung inginnya buang, gitu kan? Kalau kita ingin minum air sisanya, ya langsung kita buang. Ternyata datang hadis menunjukkan bahwa satu sayap adalah penyakit, satu sayap adalah obat. Maka celupkan dulu, baru dibuang. Nah, kalau kita seperti tadi cara berpikirnya, lalat itu kotor. Datang hadis, hadisnya nggak pas sih. Lalat itu kotor. Kok dikatakan ada penyakit, ada obat? Jadi hadisnya doif. Langsung begitu, hadisnya lemah. Kenapa? Tidak sesuai dengan akal. Harusnya ketika ada hadis semacam itu, kok idahnya yang diperiksa lagi? Selama ini kita ketahui lalat kotor. Ternyata ada hadis ini. Benar enggak? Coba kita cek. Hasil begitu. Berarti ada pengetahuan yang belum kita ketahui. Ada faedah bahwa satu sayap mengandung penyakit, satu sayap mengandung obat. Coba kita buktikan. Ini cara berpikir yang benar. Tapi cara berpikir yang salah, yaitu teorinya yang di kedepankan ayat yang disesuaikan dengan teori tersebut. Ini juga diantara sebab-sebab penyimpangan dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ini juga kita menyarankan, menasihatkan, kalau misalkan kita punya perkumpulan, punya komunitas, kita sudah bikin aturan-aturan, ternyata bertentangan dengan syariat, jangan kemudian syariat yang dijatuhkan, harusnya aturan yang diperbaiki. Kadang begitu, syariat yang dijatuhkan, itu sudah aturan anggota, harus begini, harus begitu. Sudah waktu masuk sholat, tapi peraturannya 5 menit lagi kita harus kumpul, harus kumpul, sholat yang nanti, harusnya peraturan yang dirubah. Nah, itu yang terjadi pada sifat-sifat Allah Ta'ala juga demikian. Ketika bertentangan dengan akal, justru yang dicocok-cocokkan adalah ayatnya, bukan harusnya akalnya yang disalahkan. Nah, harus dia merasa akalnya kurang bisa memikirkan tentang itu, harusnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yakfi lahuna. Baik, kita cukupkan sampai di sini lahuna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.